kamarku yang sepi, melamunku sendiri, bolak balik ku baca suratmu yang dulu engkau titip salam, salam rindumu kepadaku, salam padaku. Kupandang potretmu, tersenyum padaku, pikiranku melayang, membelai rambutmu, hari demi hari makin bekukan cintaku. Yeah. Hari demi hari makin penuh dengan cintamu. Hey, percayalah kau, di hatiku tersimpan dirimu. Percayalah kau, di dadaku ada tawamu. Jangan kau tanya cintaku kepadamu, percayalah, takkan aku bekukan cintaku, takkan aku dinginkan cintaku, takkan aku bekukan cintaku. Dari